Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يد سيغو من تهل جمو نعم dah ketemu halaman di 80 berarti di matannya di matan. Baik. Wa qala rahimahullah ta'ala. Ya. Fal jam'u syurutuhu syartuhu an yakuna ala sigati muntahal jumu'. Ya. Maka jama' ini diantara isim ghair munsharif. Ya, dia syaratnya dia mesti pada sigoh. Ya, sigoh. Sigoh itu aslinya dari wazan fi'lah. Masdar hai'ah. Sogho yasughu. Masdarnya ya aslinya ya sigoh atau sighah ya sagha yasughu maknanya apa maknanya merangkai membentuk kalimat ya kalau aslinya wazan sagha yasughu berarti masdarnya apa harusnya sighah gitu atau siughah siughah sagha ya sugo kan pakai sogo ya sugo huruf wawe siugo nah aslinya itu ya siugo ya itu ya kalau di tasrif kemudian dipinjam huruf ya sesama huruf ilah digantikan waw karena biar mudah menjadilah sigo nah ya muntaha. Muntaha berarti wajannya apa? Mufta'al. Dia masdar mimi berarti ya. Masdar mimi dari fi'il apa? Intaha yantahi muntaha. Misalkan kalau antum dikali dibaca kitab intaha selesai gitu. Kutipan. Qala Syekhul Islam dari majmu' fatawa setelah selesai ada tulisan hamzah ha. Itu maknanya apa? Intaha. Naam. Ya. Jumu' merupakan jamak taksir dari al-jam'u. Jamak taksirnya apa? Jumu' wazan fu'ul. Ya. Nah, yang dimaksud dengan jumu' adalah jumu' taksir. Ya. Jumu' taksir. Berarti maksudnya apa? Bentuk jamak terakhir. Sudah paham sini? Ya. Nah, syarat jamak, jamaknya itu bentuk jamak yang terakhir. Ya, jumu itu kan muntaha, puncak. Misalkan gini, kalbun. Jamaknya aklub. Jamaknya lagi kilab. Nah, boleh di jamak-jamak lagi dua, kasih lagi. Ah, apa? Kalaib. Nah, itu udah enggak ada lagi jamaknya. Nah, itu muntaha. Ya, itu muntaha. Paham gak sini? Tapi barakallahu fikum. Qala wa hiya sighatu mafa'il. Yaitu sighahnya adalah mafa'il. Ya, nahu masajid, darahim, ghanaim. Lihat, Kalau masajid jelas wazannya mafail. Nah ini dorohim juga masuk, padahal bukan dari mim, ya enggak. Kalau masajid mafail, ini dorohim dafail. Gonaim gonail. Nah, itu enggak masalah. Buat dari mim atau bukan. Ini yang pertama mafail, yang kedua mafail. Ya. Yang kedua mafail. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi gampangnya itu aja. Sigoh mental jumu, gimana sigohnya? Dua, mafail dan mafail. Sudah itu aja. Nah. Qala. Kalau mafail gimana? Nahu, masabih, maharib, dananir, jamak dari dirham. Kalau darahim jamak dari dinar, kalau ini darahim dinar dirham. Wa hadhihi al-illatu hiya al-illatu al-ula min illatain. Ya, maka ilah ini adalah ilah yang pertama dari dua ilah allataini kullun kullu wahidin wahidatin minhuma, yang masing-masing dari keduanya ini mafail mafail tamna'u sarfah, mencegah sharaf wahdah, dia sendiri aja. Taqumu maqamal illatain, yang dia keduduk menempati dua ilah. Beda nanti misal Ahmad, ilahnya itu alamiyah ma'a ma'a apa? Ma'a wazan fi'il. Ibrahim alamiyah ma'a ujma. Nah kalau dia cuma satu, tapi seolah-olah menduduki dua. Nanti akan ada keterangannya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Kita baca syarahnya ya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Nah. Siapa? Si ini Mustafa tadi udah baca belum? Hah? Ah, baca Mustafa. Jam'a taksirin. Al-Mughayyaru an yujma'a ja'a ba'da alifin ba'da alibin taksiruhu harfani aw salasatun wa mawaqina wa mahariba wa tamathila makruhun wa 'alamatu khaffihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharifun ghairu munsharifun wal manihu laha min as-sarfi sighatu muntaha al-jumu'i sighatu muntaha al-jumu'i Baik. Kata Syekh di sini. Ya, sighatu muntaha al-jumu' summiyat bidzalik. Kenapa dinamakan demikian? Li'anna min jumu'i taksiri ma yujma'u marratain. Karena di antara jamak-jamak taksir ada yang dijamak dua kali fa aktsara atau lebih. Fa hadhihi sighatu ya, nah, ada yang sekali cukup sekali misalnya. Nah, sighah ini mafa'il mafa'il balaghat nihayatal jam'iyati. Dia telah mencapai akhir. Berarti dia sudah sampai ending. Akhir dari jama'. Misalkan, antum banyak kalimat kayak tadi, kilab, aklub. Ya. Kilab, aklub masih bisa jama' lagi. Ya. Akalib. Nah. Apa jama'? Kilab. Nah. Ada lagi, akalib. Nah, udah. Dia berarti akalib ini sudah sampai nihayatil jam'iyah. Puncak jama'. Bihaitsu la yumkinu jam'uha jam'at taksirin marratan ukhra. Di mana tidak mungkin menjamaknya sekali lagi dengan jamak taksir. Marratan ukhra sekali lagi. Fantaha taksiruha. Maka sudah berakhir jamak taksirnya. Al-mughayyaru. Yang dirubah dari bentuk mufradnya. Lisighati. Pada redaksinya masalan. Kalbun anjing. Yujma' ala aklub. Ada lagi kilab, makanya dalam hadis kilabun nar gitu kan. Suma yujma wa klub bi akalib bi wazni mafa'il. Maka la yajuz ayujma ba'da dalik. Enggak boleh lagi dijamak. Akalib ada lagi enggak boleh. Li'annahu ala sighatin karena dia sudah dalam satu bentuk redaksi kalimat waqafat indaha jumu'u taksirin. Jumu'u taksiri. Yang sudah waqafat berhenti jamak taksir. Baik, dhabituha indahum, ketentuannya menurut mereka para ulama ahli nahwu. Apa sih jama sighah muntahal jumu'? Kullu jam'in mukassarin. Setiap jamak yang ditaksir, jamak taksir dia. Maka mafa'il mafa'il, dia enggak ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim enggak ada. Dia jamak apa? Taksir. Ja'a ba'da alifin, ya, yang setelah alif datang taksiruhu. Ya, harfani. Afwan. Ja'a ba'da alifi taksirihi. Ba'da alifi taksirihi yang datang setelah alif taksirnya penjempol pen. Spidol. Ada. Perhatikan. Ini alifnya mafa'il. Ini namanya alif apa? Alif taksir. Ya. Alif taksir. Nah, yang datang pada alif taksir ini harfa, dua huruf. Ain dan la. Coba baca lagi terus sih. Hah? Au? Ayo baca lagi behar-behar. Apa? Jangan contohnya terus. Au salah satu, au salah satu. Nanti tiga huruf. Ini kan dua huruf ni setelah alif taksir, ain dan lim. Atau tiga huruf, ain, ya, lam. Sakit. Apa? Ausa tengahnya sakit. Apa berarti? Sukun. Nah, ini kan mafa'il, mafa'il. Gak ngerti itu? Ada kalimat? Apa ya? Itu namanya alif yang dimafa'il, alif taksir. Ya. Ya, alif taksir. Terus alif taksir bukan alif pecah. Taksir ini maknanya tanghir, perubahan. Ya. Mana lagi tadi? Lihat di contoh-contohnya masabih. Wala farqa baina ayyakuna awwaluhum miman, tidak ada perbedaan antara awal kalimatnya mim kama masalah sebagai yang dicontohkan mafail masajid ya ma. Atau selain dari mim, semisal darohim, dananir, ya enggak? Gonaim, jamak dari apa? Gonimah. Nah, syarat lainnya mafail atau mafail tidak boleh diakhiri oleh apa? Ya, oleh tak marbutoh. Lihat, malaikatun. Tuh saya sebutnya malaikatun. Pakai tanwin. Loh, bukannya dewasan mafail. Ya, dia jamak. Tapi dia diakhiri oleh tak marbutoh. Kalau diakhiri oleh tak marbutoh, maka dia munsharif. Ra'aitu malaikatan. Marartu bi malaikatin. Ya, paham ke sini? Sama tuh kayak karohiyatun. Ya. Nah, berikutnya syarat yang lainnya, dia harus wazan mafa'il atau mafa'il. Enggak boleh mufa'il. Kalau mufa'il ada dhammah di awal, maka dia munsharif. Mu'amilun. Ya, musyabihun. Nah, ya enggak? Musyabih. Ya. Syarat lainnya dia tidak boleh diakhiri oleh ya nisbah. Mafail gini, ma'ani. Ma'ani. Nah, kalau ma'ani ya isim munsharif. Ma'anian gitu. Ya, paham enggak sini? Tidak boleh diakhiri oleh ya nisbah. Berarti ada berapa itu syaratnya? Hah? Tiga. Ya. Tiga. Ya, itu tadi apa? Tidak boleh diakhiri oleh tak marbutoh. Kemudian. Maka dengerin. Nah, tidak boleh diakhiri oleh ya nisbah. Itu yang ketiga. Apalagi tidak boleh diawali oleh dhammah. Nah, kalau diawali dhammah, ya musyabih, ya munsharif. Baik. Nah, berikutnya. Ya. Wa qawluhu nahu masajid. Ya. Contohnya masajid. Ya. Ka ila akhir ka qawlihi maratu bi masajid wa masabiha. Wa qawluhu ta'ala qad nasarakumullahu fi mawatinah. Coba diirab di sini. Ya. Di'rab di sini siapa yang saya minta di sini? Saiful. Saiful. I'rab Saiful. I'rab. Laqad nasarakumullah. Ayo Saiful. Cepat-cepat. Langsung kot. Emangnya lamnya enggak di i'rab itu? Lamnya kan di adat juga kan? Ayo Saiful. Laqad, lamnya lam apa? Lam lam taukid, lam kosam. Ya, pada kosam muqaddar. Ya, lamnya lam kosam. Qad, terus Saiful cepat-cepat. Cepat. Aduh, kelamaan. Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti mikir dulu berarti. Kalau ngerti berarti cepat. Makanya murojaah antum kebanyakan mondar-mandir sih. Belajar yang benar Saiful. Kalau ngerti langsung udah, enggak usah gitu. Saya sengaja tuh Saiful saya minta. Coba diirob sini. Yang benar di sini irobnya. Nugraha. Terus. Nasoro. Kum. Domir. Baik. Mutasil bin Marinas bin Mabun bi. Lapa jalalah. Taib. Fi mawatin fi. Harpujer mawatina. Wah, kenapa dia annahu? Ada tahu ismu ghairu munsharif. Ya annahu ismu ghairu munsharif. Taib. Itu ilahnya apa? Baru. Mani umina sarfi sighatun muntahal jumu'. Terus katsiratin. Taib, natun nat. Khalas. Ya. Mana syahidnya? Mawatina. Ya'lamu lahu, ya'lamuna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Ini sama ini. Syahidnya min mahariba. Ya. Baik. Fakulu min masajid masabih mawatin maharib tamathil. Itu makhfudun wa alamatu khabdihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharif. Ya, semuanya itu karena dia sebagai munsharif. Wal mani laha min as-sarfi sighatun muntahal jumu'. Ini ya baik yang jamaknya satu, dua atau tiga. Yang satu masjid. Jamak dari masjid apa? Masjid aja. Ya. Nah, kenapa dia disebut seperti dua punya ilah? Kayak tadi kalbun, aklub, akalib. Ya, akalbun, aklub, kilab, jadi akali. Maka karena dia adalah puncak terakhir, seolah-olah dia punya ilah banyak. Punya ilah banyak. Padahal cuma satu kan. Maka dia menempati dua ilah tadi. Nah ini tidak mesti dalam bentuk jamak. Pokoknya ala sighah itu. Artinya kalau ada bentuk sighahnya seperti itu, ternyata bukan jamak. Ya kita hukumi dia i'rabnya i'rab sighah muntahal jumu'. Misal nama orang, satu orang. Namanya Al-Imam Asy-Sya'bi. Siapa nama aslinya? Amr ibn Syarahil. Syarahil. Berarti Amr ibn, misalkan kita baca hadis. An Amr ibni Syarahila. Syarahila. Kenapa demikian? Karena sikohnya ada sikoh. Nah, padahal dia bukan jamak, satu orang. Syarahil. Paham sini? Nah, taibar kalau begitu. Nah, berikutnya wa ma waznul fi'li. Sekarang berikutnya wazan fi'i. Nah. Wazan fi'il berikutnya. Qala rahimallahu taala ayakuna ismu. Walasn al-fi'l al-murad bihi ayakuna al-ismu ala wazni ala waznin khas. Yang dimaksud di sini fi'il itu apa? Isim yang dia pada wazan yang khusus untuk fi'il. Ala waznin khasin bil fi'il kasyammar. Semisal nama orang Syammar. Ini wazan khusus untuk fi'il. Itu wazan fa'ala. Ya, namanya wazan fa'ala, enggak ada yang lain kecuali itu khusus untuk fi'il. Ya. Fa'ala. Ya, berbeda dengan doroba. Nah, ada nanti isim wazannya wazan itu. Ya, wazannya wazan fa'al banyak. Ya. Atau wazan yang wazan fi'il tapi bisa juga wazan isim. Isim. Misalkan mufa'il atau wazan fa'il. Kan wazan fi'il itu fi'il amr ya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il gitu. Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu qatil. Dia wazan apa gitu? Fi'il amr. Tapi juga bisa wazan isim. Ya, qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fa huwa qatilun. Qatil itu isim fa'il. Berarti enggak bisa. Berarti kalau fa'il itu isim munfar. Ini nama orang yang pakai lafaz khusus untuk fi'il. Paham enggak tuh? Semisal nama orang ya, pakai wazan ifta'ala. Ifta'ala, nah itu udah jadi gue itu munsor. Ya, karena wazan ifta'ala enggak ada isim. Nama itu. Paham enggak? Nah, itu khusus yang wazan fi'il. Ya. Kayak Ahmad, itu wazan fi'il, fi'il af'al. Ya. Af'ala atau fi'il mudhari dari ya, fa'ila yaf'alu, hamida yahmadu, ahmadu. Af'alu, ah, wazan af'alu khusus wazan fi'il. Nah, ketika ada isim pakai nama itu, ah, dia berarti mencocok fi'il. Ya. Baik, paham enggak di sini? Ya. Setiap wazan fi'il yang enggak ada di wazan isim itu dia huruf jar. Ya. Baik, mana lagi? Nahu, intalaqa wa nahu wa nahwihi minal af'al. Dan yang lainnya dari fi'il madiyah, fi'il madi al-mabdu'ah bihamzatul wasal. Dengan hamzah wasal, ifta'ala, istaf'ala, infa'ala. Yang diawali oleh hamzah wasal. Idza summiyat bi syai'in min dhalik. Nah, jika dinamakan nama orang dengan wazan tadi. Tapi nanti ada keterangannya. Ini nanti akan saya terangkan insyaallah. Kalau wazan fi'il yang diawali hamzah wasal, itu kan fi'il semua itu. Enggak ada tuh nama orang istafala gitu enggak. Ya. Itu wazan fi'il kan? Istaf'ala gitu. Itu wazan fi'il. Nah, seandainya ada orang pakai wazan itu, jangan istaf'ala lagi. Hamzahnya bukan hamzah wasal lagi, tapi hamzah qata. Udah berubah. Misalkan nama orang siapa? Ya. Namanya siapa? Istaghfara di dalam di situ. Bapaknya mungkin lagi wah mau beristighfar. Nemu kalimat istaghfara. Anak center panggil paro. Ya. Istak, masa istak paro aja deh. Istak paro. Nah, ketika jadi nama enggak boleh istak paro. Jadi apa? Astak paro. Astak paro. Baik. Jadi berubah jadi hamzah qata. Baik. Aw yakuna fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Ya. Atau yang pada awalnya terdapat tambahan seperti tambahan pada fi'il. Wa huwa musyarikun dan ini itu ada pada fi'il dan isim fil fi'il fi wazni ka Ahmad, Yazid, Tal'ab. Nah ini pada fi'il fi'il mudhari yang ada tambahan ana itu. Ana itu. Semisal Ahmad. Ya. Dia maknanya mana fi'il karena dia wazan fi'il mudhari af'al. Af'alu mutakallim. Ya. Semisal Yazid ya huruf ya. Ya, Tal'ib, Taglib, Narjis, itu kan ana itu. Beda nanti sama wazan fi'il, fi'il mudhari. Tapi tidak ada ana itu di awalnya. Ja'far. Itu kan wazan apa? Yaf'al. Gitu lah. Yaf'al. Tetapi awalnya bukan ana itu. Huruf awalnya apa? Jim. Ja'far. Ya munsharif. Ja'farun. Wah itu Ja'farun. Marotu bi Ja'farin. Paham gak sini? Ngerti gak? Antum kok mukanya malah semua sih? Atau Faris, ngerti gak? Yang benar ente ya, udah jelasin gini ntar ngerti sini Faris? Benar ya? Gak bisa gimana? Pocelin palanya. Ayo barakallahu fikum. Niko. Kenapa tuh? Hah? Mau buang air besar ya? Oh, mukanya begitu ngeden-ngeden gitu. Hah? Jangan ketawa. Mau ketawain siapa? Atau mau ketawain saya? Jangan ketawa begitu kayak orang nahan buang air besar. Aduh, Niko. Ya, nah kita baca syarahnya nih. Ya. Baik. Nah, Raymond, baca Raymond. Samaro alamun ala parosin ila hajjaji ila hajjaji wa ila liwalidi terus wa huwa manqulun min samaro Mujarrodan min fa'ili yusammahu yusammiru tasmiran bahwa wairu man mutfordu minyati wa wasmir fitri au muhtasmi au muhtasmi wa kisu itu filamar Wakis Goyrohu Baik, saya terangkan dulu. Paham Raymond yang dibaca? Yang lain ngerti gak? Perhatikan khos bil fi'il. Dia isim yang pada wazan. Yang wazan itu kekhususan untuk fi'il. Wazan itu khusus untuk fi'il saja. Dipakai sama isim. Semisal wazan fa'ala. Ya. Wazan fa'ala. Nah. Itu wazan syammara. Syammara yusammiru tasmiran. Ya. Ya. Nah. Samaro itu bisa maknanya khofa. Ya. Atau nahada. Bangkit. Atau bisa juga khofa. Baik, barakallahu fikum. Bi tasdidil mim. Lihat, perhatikan. Bi haitsu la yujadu fil ismil arabi, di mana tidak didapati pada nama Arab. Min ghairi sujudin tanpa yang syad maupun kecuali yang dikutip dari fi'il. Semisal syammaro dengan ditasdidkan mim pada itu alamun. Kalau ada nama syammaro itu nama pada kuda. Alamun ala faros. Kira ada yang mengatakan itu kudanya itu milik Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Asakofi. Wakilah di gori. Ada yang mengatakan oh enggak kuda punya orang lain. Namanya syammaro. Maro tu bi syammaro. Ja'a syammaru. Ra'aitu syammara marartu bi syammara. Hada syammar. Wa huwa manqulun min syamar, dia mankul yang dipindahkan dari musyammar. Mujarradan an fa'ilihi. Tapi kalau nama berarti sudah tidak ada lagi fa'ilnya. Kalau syammar syammiru ya fi'il, ya ada fa'il. Kalau bisa jadi di isim alam syammara ya enggak ada fa'ilnya. Bahwa ghairu munsharif maka dia ghairu munsharif lil alamiyah. Sebabnya karena alamiyah dan wazan fi'il yang khas khusus untuk fi'ilnya. Ya, waqis dan kiaskanlah, analogikanlah. Alaihi berdasarkan hal ini ghairuhu selainnya dari wazan-wazan yang khusus untuk fi'il. Ya, khusus untuk fi'il. Kalau kayak tadi ya, fa'il itu enggak khusus untuk fi'il, walaupun di fi'il amar misalnya. Ya, fa fa'ala yufa'ilu, ya, mufa'alatan fahuwa mufa'ilun wa dhaaka mufa'alun, apa fi'il amarnya? Fa'il. Fa'il, wazan fi'il nih? Enggak, karena ternyata ada isim juga yang pakai wazan itu. Fa'ala yaf'ulu fa'il gitu kan? Nah, isim fa'ilnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Sama. Berarti bukan khusus untuk fi'il. Berarti yang ini apa? Munsharif. Yang ghairu munsharif yang khusus untuk wazannya untuk fi'il. Berikutnya baca sebab antum syekh boleh punya buku baru kemarin fotokopian terus fotokopiannya kemana? Ya kalau dapat yang baru yang lama dipakai ya ketahuan berarti kan. Kalau saya dapat buku baru yang lama tetap saya bawa-bawa dan pintu. Nih itu fausobia saya ini udah buluk tuh. Saya bawa-bawa. Enak. Itu fausobia saya udah buluk tuh. Saya bawa-bawa. Itu dampingin. Jadi ada yang baru yang lama tetap ada. Anda wasnal khosa bil fi'li la yamna'u sarfa illa ma'al alamiyati fa inna ka idza sumiyat sahsa si syamma au liba al marfiu il majhuli au il balaqo au qayliha minal au qayliha nam minal awsanil khosa bil fi'li mana'athu mana'athu antalaqu fa'il antalaku waro'aitu antalaku maf'ul amarotu bi antalaku majrur. Terus lihat footnote nya itu biqatil hamzah. Coba dibaca di situ biqatil hamzahnya situ ya, lihat keterangannya itu. Ihsan baca Ihsan. Tadi saya udah bilang biqatil hamzah. Kalau fi'il, fi'ilnya dia kok la hamzah wasal. Jadi isim dan fi'il itu khusus untuk fi'il. wazannya. Maka ketika jadi isim, jadi hamzah qata. Baca tuh Isa. Qala. Min fi'lin. Ahukima. Ana minas min. Ka'iktidarin, ka'iktidarin. Mana tadi antum? Ala. Fa innal hamzata tabqa ala wasliha ba'da tasmiyati li anal manqula an ismin lam yab'ud an aslihi falam yastahiq. Istahaqqa yastahiqqu majzum falam yastahiqqa al khuruju amma huwa lam. Nah, kita baca tadi yang tadi dibaca di atas dulu. Pas sopiannya ida summiya bi syai'in min dhalik. Nah, kalau ada isim yang dinamakan dari yang khusus wazan untuk fi'il. Ai annal waznal khassa bil fi'li, yaitu wazan yang khusus fi'il. Ya. Baik. La yamna'u sharfa, tidaklah mencegah sharf tanwin illa ma'al alamiyah, kecuali kalau dia itu pada alamiyah. Fa innaka ida sammaita syakhsan bi syammara. Anda kalau menamakan seseorang dengan syammara, ini wazan untuk fi'il. Au duriba. Duriba itu wazan fu'ila, itu fi'il. Fi'il bina al-majhul. Mabni al-majhul. Kalau doroba, fa'ala, wazan doroba, itu nanti jadi nama orang. Ya, jadi nama orang. Nah, itu bukan khusus untuk fi'il. Karena wazan fa'ala, ya, fa'al, itu isim juga banyak. Ya, Hasan, gitu. Hasuna yasunu. Ya, ya sifat musyabbahah. Hasuna yasunu. Fa'alun, begitu kan? Isim enggak? Isim. Berarti doroba, kalau ada nama orang doroba, ya ja'a dorobun. Ra'aitu doroban. Marartu bi dorobun. Kita nama orang. Wazannya fi'il. Iya, tapi bukan khusus untuk fi'il. Karena wazan fa'al juga untuk isim. Ya, enggak, ngerti enggak nih konsepnya? Kapan nama orang ke wazan fi'il jadi khairu munsharif kalau fi'ilnya itu khusus untuk fi'il. Fu'ila, enggak ada. Lihat antum tasrif tuh baca tuh. Mau isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, enggak ada wazan fu'ila, isim enggak. Enggak ada. Itu isim-isim masdar semuanya, ada enggak wazan fu'ila? Enggak ada. Wazan fa'ala, ada enggak? Enggak ada. Paham enggak sini? Nah, beda dengan fa'al, ada hasan sifat musyabbah. Fa'alun gitu kan. Makanya ada qalamun, nah, itu wazan isim. Qalamun mumun. Ya enggak? Hadza qalamun. Nadartu ila qalamin, bukan ila qalam. Walaupun wazan fi'il kan, tapi khusus untuk isim dan fi'il. Bukan khusus hanya untuk fi'il. Nah, sini. Dia mulai ngerti. Sebagian ikhwah keliru dalam mendefinisikan ini. Ya, dia merasa bahwasanya yang wazan fi'il udah pokoknya. Ya, ada nama orang doroba, udah. Ya doroba marotu bi doroba. Ya dorobu marotu bi doroba. Nah, makanya beliau ngasih contohnya bukan doroba, tapi duriba. Nah, au in tolako. Nah, ini wazan yang ifta'ala. In fa'ala. Atau yang lainnya, minal auzan al-khas. Al-khasi bil fi'il. Dari wazan-wazan fi'il untuk fi'il. Nah, kalau anda namakan orang dengan nama-nama tersebut, mana'tahu minasar. Berarti Anda sudah mencegahnya dari sorop dari namanya tadi. Nah, sudah mulai ngerti? Hah, ngerti sini? Nah, kalau baca sendiri paham enggak antum ini? Enggak paham ya? Hah? Ya, kalau Raymond paham. Abu Irob. Coba Raymond jelasin dulu. Ntar, pas footnote saya meminta Raymond. Ya. Coba lihat lagi. Ya. Wa waznul fi'li al-mukhtas taqul. Wazan fi'il yang khusus untuk fi'il taqul. Ja'a antolaku. Fa'il antolaku. Dhammah zahirah. Ra'aitu antolaka maf'ulun bih. Bifathah zahirah. Maratu bi antolaka majrur bi ba' wa lamatu jarhi al-fathah zahirah. Biqat'il hamzati. Dengan hamzah kotok. Ayo Raymond, terjemahin itu. Qala al-Azhari. Auzan, mana Auzan? Ya. Auzan. Dia ingat yang di atas. Auzan fi'il mukhtas. Ayo terus. Hukum asal, mana hukum asal? Udah cukup dah. Mana hukum asal? Lihat, perhatikan. Al-Azhari, Khalid Al-Azhari. Ya. Ini kalau antum baca kisahnya Syekh Khalid Al-Azhari ini, lu asli awalnya enggak ngerti ilmu nahwu. Pusing, susah. Enggak putus asa beliau belajar. Enggak ngerti-ngerti. Akhirnya belajar terus, jadi ulama kibar ilmu nahwu di Mesir. Ada syarahnya tuh, Jerumiyah susah. Lihat, hukum hamzah wasol pada fi'il, ya, al-musamma bihi, yang fi'il, yang hamzah wasol akhirnya dinamakan ke nama orang. Jadi alam. Ya, hukum hamzah wasolnya berubah menjadi kotak. Ya, ya menjadi hamzah kotak. Kayak tadi, infa'ala, anfa'al. Kalau sudah jadi nama. Kenapa? Li'anal manfulah. Karena sesuatu yang sudah dipindahkan. Min fi'lin. Ini kan yang dipindahkan, isim dipindahkan. Min fi'lin. Dari fi'il. Ya enggak? Infa'ala. Ba'uda, maka dia sudah jauh an aslihi, dari asalnya. Asalnya apa? Fi'il. Kalau fi'il kan anti apa? Anti apa? Anti kasroh, anti tanwin, ya enggak? Anti al, ya enggak? Ya, pokoknya dia enggak ada makna fi'il, isim ya, makna fi'il, enggak ada makna isim, makna fi'il. Nah, kalau sudah di apa namanya? Di garis nama sudah berubah. Dia sudah enggak ada hubungannya lagi dengan fi'il. Kalau sudah dikasih nama dengan itu, ba'uda anil aslihi, an aslihi. Fal tahaqa iltahaqa yaltahiku, maka dia masuk bergabung atau mengikuti binadhairihi dengan yang serupa dengan dia minal asma'i, dari isim-isim yang lain. Maka dia sudah seperti isim-isim yang lain. Nah, sudah. Sudah dipahami belum? Fahukima bekot ilham zati, maka dihukumilah hamzahnya jadi kota, enggak jadi wasol. Ya. Bikhilafil mankuli minasmin, ini berbeda dengan yang dipindahkan dari isim ke isim. Semisal iktidar, dia masdar dari apa? Iktadara, yaktadiru, iktidaron, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, masdar. Ya, misalkan ada isim yang dinamakan dengan wazan iktidar. Ya. Maka fa innal hamzata tabqa ala wasiha. Nah, misalkan nama orang iktidar juga. Nah, iktidar. Ya, hamzah wasalnya tetap ala wasiha. Ya. Hamzah wasalnya, hamzahnya tetap pada wasalnya. Ba'da tasmiyah, walaupun setelah itu dinamakan nama orang dengan iktidar. Ya enggak? Ya. Kenapa? Li'annal manqula minasmin lam yab'ud an waslihi. An asli, karena sesuatu yang dipindahkan dari isim itu tidak jauh dari asalnya. Kan masdar isim, ya enggak? Masdar itu isim, ya dia tak jauh. Udah, karena dia isim, di isim iftidar jadi nama masdar iftidar. Ya sudah. Ja'aqtidarun. Yang dibaca ja'aqtidarun. Kan iqtidarun. Ingat? Ja'aqtidarun. Ra'aitu qtidarun. Marartu biqtidarin. Ya enggak? Gimana terus munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Hamzah wasalnya tetap ada? Tetap ada. Ini pengetahuan yang penting yang tempat. Falam yastahiqqa al-khuruj, maka dia tidak punya kelayakan untuk keluar amma huwa lahu dari yang memang kelayakan dia di situ. Beda tadi kalau fi'il ke isim, wah udah jauh udah keluar. Sudah? Nah, dibaca lagi berikutnya syarahnya. Syarah dibaca. Faris, Faris baca Faris. Ah, bizia dari harfin. Maknan. Narjisu bi fathi awwalihi lihat perhatikan kata Al-Hattabi di matan Al-Mutamimah berikutnya. Au yakuna fi awalihi, atau dia mesti kalau nanti ghairu munsharif yang khusus untuk fi'il mesti di awalnya itu, di awal kalimatnya, di awal isimnya adalah terdapat tambahan seperti tambahan pada fi'il ana itu. Ya. Baik, perhatikan. Ayakuna mabdu'an. Maka isim ini mesti didahului biziadatin dengan tambahan biziadati harfin dengan satu tambahan huruf min hurufi ana itu. Jadi di awal, misalkan ini sekarang dari wazan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mesti diawali oleh ana itu. Ya ta'a gitu kan. Nah, fa innal fi'la, maka fi'il aula bihadhihi ziyadati minal ismi. Lebih utama dengan mendapatkan tambahan ini daripada isim. Kenapa demikian? Li'annaha fil fi'li tadulu ala ma'na. Karena kalau itu ada pada fi'il, menunjukkan ke makna. Misalkan, ya, af'alu. Ya, maknanya apa? Mutakallim. Ya enggak? Nah, fa'ilnya ada mutakallim. Ya. Paham enggak sini? Nama orang dibandingkan dengan nama orang. Ya ini enggak menunjukkan makna mutakallim, goib, mukhatab. Ya, enggak menunjukkan. Ya, taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Jadi paham sini ya? Tadulu ala manan. Pada fi'il menunjukkan pada mana. Mana apa? Mana fa'ilnya. Wa fil ismi la tadulu ala syai'. Kalau pada isim, enggak menunjukkan apapun. Ya lah. Enggak ada fa'ilnya kok. Enggak ada fa'ilnya. Ya. Baik. Misalkan nama Yasrib. Dulu nama kota Madinah Yasrib. Wazan apa itu? Yaf'il. Ya enggak? Yaf'il. Nah kalau Yasrib aja ada tambahannya menunjukkan faedah. Makna enggak? Enggak ada. Tapi kalau Yaf'il ada enggak? Ada. Dia. Huwa. Domir huwa. Fa'il adalah huwa. Wadhanikanahu contoh. Aklub. Nah, ini kan. Wazan yaf'ul. Kasih hamzah. Mutakalim gitu. Misalkan daripada fi'il. Aklub ya bi fathil hamzah wa sukunil kaf wa dhammil lam jam'u kalbin aklub kalbun Aklub. Aklub berarti munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Munsharif. Ya, munsharif. Lo kan dia wazan ni wazan fi'il, ya enggak? Hah? Bi fathil hamzah wa sukunil kaf wa dhammil lam jam'u kaf. Fa inna hamzata fihi la tadullu ala ma'na. Nah, hamzahnya di situ enggak menunjukkan pada makna apapun. Bi khilafil fi'il, beda dengan wazan af'ul pada fi'il. Fa innal hamzah tafihi tadullu ala ma'na. Nah, hamzahnya menunjukkan pada mana? Contoh aktub. Aktubu ya fa. Maknanya apa? Saya yang menulis. Mudhamir mutakallim. Mudhari'u kataba fi mudhari katab. Fa innal hamzah tafihi dallatun ala at-takallumi. Ini jelas ya? Hamzahnya menunjukkan pada takallum. Dhamir mutakallim. Narjis gitu kan. Ya, narjis. Ya. Bifati awalihi wa kasri salisihi. Dengan dipatahkan awal, kasra. Fakulu wahidin min hadil arba mamnu'un binasraf. Maka ini semuanya mamnu'un binasraf. Itu nama-nama yang dari itu. Ahmad, Yazid, Taglib, Narjis, mamnu' minas sharaf. Apa alami itu ilahnya lil alamiyah wa wazn fi'il. Bi awalihi wa ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Wa fi awalihi ziyadatun, di awalnya ada ziyadah. Seperti tambahan fi'il. Cukup berarti ya, nanggung mau juhur. Ya. Subhanallah wa bihamdik, syadalah ila ilanda. Astagfirullahaladzim.